بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bacaan kita yang terakhir kemarin dari kitab Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi as-sahihaini adalah hadisnya Abu Umama radhiyallahu anhu pada pembahasan fadlus siyam, tentang keutamaan berpuasa. Beliau menyebutkan pada bacaan kita yang kemarin itu hadisnya Abu Umama bahwa Sudai ibn Ajlan radiyallahu anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam berkata, alaika bisawm fa innahu la mithla lahu, hendaknya engkau banyak berpuasa wahai Abu Umamah, fa innahu la mithla lahu, karena sesungguhnya puasa itu tidak ada yang semisal dengannya. Di antara puasanya amalan-amalan sunnah yang terbaik untuk banyak diperbanyak dilakukan adalah memperbanyak puasa-puasa sunnah seperti Senin Kamis, demikian pula berpuasa di setiap bulannya selama 3 hari. Nama yang kita kenal dengan Ayyamul Bidh, ya. Kemudian berikutnya qala al-muallif rahimahullahu taala وهو أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. الصوم لرؤية الهلال، الصوم لرؤية الهلال، berpuasa itu ditandai dengan melihatnya, dengan melihat hilal. Kata beliau, الصوم لرؤية الهلال, berpuasa dengan melihat hilal. Dan ini tentunya bantahan bagi sebagian orang yang menetapkan ya satu Ramadan ataupun satu Syawal nam dengan cara melakukan hisab, dengan cara ya memperhatikan ataupun menghitung-hitung pergerakan sebahagian bintang-bintang. Maka dalam sunnah Nabi SAW ya tidak dikenal cara seperti ini, sebagaimana yang akan datang dalam hadis yang akan kita baca insyaAllah. Jadi boleh mengatakan as-sawmu li ru'yatil hilal, puasa itu ditandai dengan melihatnya hilal, ya. Hilal Ramadan, bulan sabitnya Ramadan. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى بركات الإمام النسائي وهو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب رحمة الله عليه صاحب السنن قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد وهو المقرئ كما سيأتي. نعم. قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار, telah memberitakan kepada kami Sufyan dari Amr ibnu Dinar, wahwa Sufyan adalah Sufyan ibnu Uyainah Abu Muhammad al-Kufi al-Hilali. Ya, di antara ucapan beliau yang paling masyhur adalah man fasada min ulama'ina fihi syabahun bil yahud, siapa yang rusak dari kalangan ulama kita maka dia mirip dengan orang Yahudi. وَمَنْ فَسَدَ مِنْ عُبَّادِنَا, dan siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah kita maka فَفِهِ شَبَهٌ بِالنَّصَارَ, maka dia mirip dengan orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi yang mengilmui ya, kemudian dia tidak mau mengamalkannya. Maka demikian ya, beliau memperumpamakan buat seorang alim yang mengilmui sesuatu kemudian dia tidak mengamalkan apa yang diketahui, apa yang dia ilmui tersebut, maka ada kemiripan kesamaan dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tahu persis tentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ya, tapi mereka tidak mau mengimaninya. Nah, tidak mau menerimanya. Sebaliknya, orang-orang yang banyak ibadah, dikiranya dia ibadah, mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi tanpa dasar ilmu, ya, maka dia mirip dengan orang-orang Nasara. Warahbaniyatan yu'tada'uha. Ya, dan rahbaniyah yang mereka buat-buat itu. Ya, rahbaniyah yang mereka buat-buat seperti tidak mau menikah. Ya, kemudian mereka mengharamkan sesuatu pada mereka yang halal. Ya, naam. Maka demikian, orang-orang yang beribadah tanpa dasar ilmu, ya, tanpa dilandasi oleh ilmu, hanya semangat tanpa dasar ilmu, ya, tetapi ya, yang mereka lakukan adalah kebid'ahan, maka mirip dengan orang-orang Nasara yang mereka itu dikenal membuat-buat hal-hal yang baru dalam syariat mereka. Nah, ini ucapannya siapa? Sufyan ibn Uyainah. An Amr ibn Dinar, an Muhammad ibn Jubair, Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im, an ibn Abbas, dari hadithnya ibn Abbas, wahu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, ajibtu mimman yataqaddam asyhar, saya heran dengan orang-orang yang berpuasa dengan mendahului, ya, puasa Ramadan. Ya, saya heran dengan orang-orang yang berpuasa terlebih dahulu, ya, di mana belum ada hilal kelihatan, bulan Sya'ban juga belum sempurna 30, dia sudah apa? Berpuasa. Nah, ajibtu mimman yataqaddamu asyhara, saya terheran-heran melihat orang-orang yang mendahului asyhar, yang mendahului puasa Ramadan. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza ra'aitumul hilala fasumu." Apabila kalian telah melihat hilal, ai hilal bulan sabitnya Ramadan, fasumu, segera kalian berpuasa. "Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Apabila kalian melihatnya kembali, itu hilal Syawal, fa'aftiru, segera kalian beridul fitri. Ya. Fa'ingumma alaikum, apabila kalian dihalangi oleh ghaim, oleh awan mendung, ya, fa'akmilul iddata, maka sempurnakanlah hitungan, bilangan bulan, 30 menjadi 30 hari. Ya. Apabila kalian dihalangi oleh ghaim, pada malam yang ke-30 itu, kita sudah lewatkan 29. Ya. Berarti memasuki hari ke-30. Malam yang ke-30. Nah, sekarang pada malam itu, ya, pada dalam kalender Hijriah itu, kemungkinan bulan itu hanya hitungan 29 hari atau boleh jadi 30. Nah, pada saat malam yang ke-30, ya, kaum muslimin kembali mengintai hilal. Ternyata tidak dilihat karena mendung. Tidak ada yang melihat. Maka seperti ini, ya, wajib bagi kaum muslimin untuk menyempurnakan hitungan bilangan bulan itu menjadi 30 hari. Yang dimaksud oleh Nabi alaihissalatu wassalam, "Fa'in gumma 'alaikum fa'akmilul 'iddata 30." Apabila kalian dihalangi oleh awan mendung, "Fa'akmilul 'iddata 30." Sempurnakanlah hitungan, bilangan bulan itu menjadi 30. Karena kalau sudah sempurna 30 berarti 6 sudah dipastikan bahwa besoknya ataupun malamnya itu sudah tanggal 1 Ramadan ataupun juga tanggal 1 Syawal. Hadza haditsun sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, kenapa? Karena dari awal hingga akhir sambung sanadnya diriwayatkan oleh orang-orang yang fiqah, tidak ada syadz, tidak ada juga illah yang lainnya. Naam. Rijaluhu rijalus sahih. Perawi-perawinya adalah perawi hadis yang sahih. Ya, perawi-perawinya adalah perawi hadis yang sahih, ya. Naam. Illa Muhammad ibn Abdullah ibn Yazid al-Muqri. Kecuali Muhammad ibn Abdullah ibn Yazid al-Muqri, syekhnya Al-Imam An-Nasa'i. Bukhari, Muslim tidak mengeluarkan hadisnya beliau ini. Sehingga Asy-Syaikh rahimahullah hanya mengatakan rijaluhu rijalus sahih. Perawi-perawinya adalah perawi hadis sahih, Bukhari ataupun Muslim. Naam. kecuali Muhammad ibnu Abdullah bin Yazid al-Muqri ini. Ya. Beliau bukan dari rijalnya Bukhari, bukan pula Muslim. Wahwa fiqah, walaupun beliau kata Asy-Syaikh rahimahullah adalah orang yang fiqah. Beliau adalah orang yang terpercaya. Nah, baik dari sisi agamanya ataupun juga hafalannya. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullah, berkata al-Imam Abu Dawud, wahwa Sulaiman ibnul Ash'ath as-Sijistani sahibus sunan. Al-Imam Abu Dawud sahibus sunan bernama siapa? Sulaiman ibnul Ash'ath as-Sijistani rahmatullah alaihi. Qala haddathana Mahmud ibnu Khalid ibni Abdurrahman as-Samarqandi. Wa ana li hadithi atqanu. Ya. Di sebagian nuskha qala haddathana Mahmud ibnu Khalid qala wa Abdullah ibnu Abdurrahman as-Samarqandi. Kalau di sini tertulis qala haddathana Mahmud ibnu Khalid ibni Abdurrahman as-Samarqandi. Di cetakan terbaru dari kitab ini, ya, kita sudah pernah lewatkan, kita pelajari kitab ini di sini. Nah, terhadap catatan saya, qala wa fi nuskhatin jadidah, di cetakan baru, wa Abdullah ibn Abdurrahman. Dan ini yang lebih menguatkan. Buat di sini ada dua orang sebenarnya. Ini Mahmud ibn Khalid wa Abdullah ibn Abdurrahman as-Samarqandi. Oleh karena itu al-Imam Abu Daud mengatakan setelahnya wa ana li hadithi atqanu, dan saya terhadap hadithnya itu Abdullah ibnu Abdurrahman as-Samarqandi lebih mutqin, lebih hafal dibandingkan dengan hadithnya yang periwayatannya Mahmud ibnu Khalid. Nah, jadi yang benar qala haddatsana Mahmud ibnu Khalid wa Abdullah ibnu Abdurrahman as-Samarqandi. قال أخبرنا مروان هو ابن محمد عن عبد الله ابن وهب دري عبد الله ابن وهب عن يحيى ابن عبد الله ابن سالم عن أبي بكر ابن نافع دري أبو بكر ابن نافع عن أبيه دري يحيى وهو نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر دري حديثه ابن عمر وهو عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال tara an-nasul hilal, bahwa orang-orang mengintai munculnya hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, maka saya pun memberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni raaitu, bahwasanya aku telah melihatnya. Saya melihat hilal itu. Saya lapor kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Fa shama, maka Nabi alaihi salatu wasallam pun berpuasa. Wa amara an-nasa bi siyamihi, dan Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan orang-orang itu kaum muslimin untuk mempuasakannya. Hadza haditsun hasan, hadis ini adalah hadis yang hasan. Ala syarti muslim, sesuai dengan syaratnya siapa? Al-Imam Muslim. Naam. Al-hadithu akhrajahu Ad-Darimi, hadis ini pula telah dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darimi. وقال رحمه الله حدثنا مروان ابن محمد عن عبد الله ابن وهب به وأخرجه الدارقطني أبو الحسن وقال تفرد به مروان ابن محمد عن ابن وهب وهو ثقة. وقال الإمام أبو داود رحمه الله قال حدثنا محمد ابن الصبا قال أخبرنا جرير ابن عبد الحميد الضبي عن منصور ابن المعتمر عن ربيع ابن حراش عن حذيفة وهو حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda لا تقدم الشهر, jangan kalian mendahului الشهر, jangan kalian mendahului ay bulan Ramadan dengan berpuasa sebelumnya, baik satu hari ataupun dua hari sebelumnya, sehari ataupun dua hari sebelumnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. لا تقدم رمضان bisaumi yaumin aw yaumaini, jangan kalian mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa lebih awal sehari atau kedua hari. Nah, Kenapa dilarang? Karena dalam syariat ini tentang masalah puasa telah ditetapkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, ya, puasanya berpuasa dengan melihat hilal. Kalau tidak kelihatan, wajib untuk kita menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari. Maka siapa yang berpuasa ya dengan tujuan untuk berjaga-jaga, ya lebih baik mendahului daripada didahului, kata mereka, maka apa, dia telah melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, la taqaddamu asyhara, jangan kalian mendahului asyhar, ya bulan Ramadan ini, dengan berpuasa sebelumnya, ya, hatta tarawu alhilal, sampai kalian melihat hilal, ya, melihat bulan, au tukmilul iddata, ataupun kalian menyempurnakan hitungan bilangan bulan menjadi berapa? 30 hari. Itu maksudnya au tukmilul idda. Qala Abu Daud rawahu Sufyan wa ghairuhu an Mansur an Rib'i an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusammi Hudzaifah, ya. Lam yusammi Hudzaifah. Al hadithu sahihun ala syartis syaikhain. Hadis ini sahih sesuai dengan syaratnya Bukhari dan Muslim. Al hadithu akhrajahu An-Nasa'i. وقال الحافظ المزي في تحفة الأشراف قال النسائي لا أعلم أحدا من أصحاب منصور قال في هذا الحديث أن حذيفة غير جرير انتهى. Jadi ada mengatakan an rajul min ashabin nabi sallam, sebagian lagi mengatakan dari Hudzaifah disebut namanya, ya, dan yang menyebut namanya di siapa adalah Jarir, ya. Naam. Qala Abu Abdurrahman, berkata Abu Abdurrahman itu muallif Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullah, naam, wala yadurru ibhamu ashabi, dan tidaklah membahayakan mubhamnya sahabi di sini, artinya tidak akan menyebabkan hadis ini menjadi lemah ataupun ditolak ataupun didhaifkan, ya, karena tidak disebut namanya, ya. Kenapa? Ini sahabatu kulluhum udul, karena sesungguhnya seorang sahabat itu ataupun para sahabat itu semuanya terpercaya radhiyallahu anhum wa radu'an, direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya bahwa mereka adalah orang-orang yang telah Allah ridai, tidak akan mungkin mereka berdusta, ya. Naam. Tidak ada yang menuduh mereka berdusta kecuali, ya, orang-orang rawafid, orang-orang Syiah yang setiap hari yang mencaci maki para sahabatnya Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Bahkan mencaci mereka pada agama Syiah bagian daripada agama, mereka anggap sedang ibadah. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala qala haddatsana Rauh wa Rauh bin Ubadah qala haddatsana Zakaria qala haddatsana Az-Zubair tu'afwan qala haddatsana Abu Az-Zubair, ya, Muhammad ibn Muslim belum melakukan tadlis, hati boleh dikenal sebagai seorang mudallis, tapi di sini boleh surah bit tahdits. Annahu sami'a Jabir ibn Abdullah, bahwasanya beliau pernah mendengarkan Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu yaqulu, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, idza ra'aitumul hilal, jika kalian telah melihat hilal bulan sabitnya Ramadan, fasumu, segera kalian puasa, wa idza ra'aitumuhu, apabila kalian telah melihatnya, fa'aftiru, maka segera kalian berbuka puasa, itu beridul fitri. Fa'ingumma alaikum, apabila kalian dihalangi oleh ghaim, awan, ya, sehingga kalian tidak bisa melihat hilal, ya, fa'iddu thalathina yauman, maka hitunglah, ay, hitungan bulan menjadi 30 hari. Fa'iddu thalathina yauman, itu uddu, genapkan, hitung bulan itu menjadi 30 hari. Kalau tidak kelihatan pada malam yang ke-30, maka genapkan 30 hari bulangan, ya, bulan Syawal, supaya kalau sudah cukup 30 hari bilangan bulan Syaban, ya, apuan, bulan Syaban itu berarti dipastikan bahwa sudah satu Ramadan. Demikian pula pada bulan Ramadan pada malam yang ke-30, karena ada kemungkinan puasa hanya 29 hari, maka dilakukan ru'yatul hilal pada malam yang ke-30. Kalau kelihatan berarti puasanya hanya 29 hari. Kalau tidak kelihatan, wajib bagi kaum muslimin untuk menyempurnakan hitungan bilangan Ramadan menjadi 30 hari. Hadza haditsun hasan wa akhrajahu Abu Ya'la fa qala rahimahullah haddatsana Abu Khaisamata qala haddatsana Rauh bihi. Naam. Seluruh hadis ini ikhwani fiddin, baik itu hadisnya Abdullah bin Abbas, demikian pula hadisnya Abdullah bin Umar, ya, kemudian juga hadisnya Hudzaifah ibnu Yaman, ya, kemudian hadisnya Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhum ajma'in, menunjukkan bahwasanya ya puasa Ramadan itu, penetapan satu Ramadan ditandai dengan adanya kelihatannya al-hilal. Inilah yang dimaksud oleh al-muallif rahimahullahu taala as-saumu li ru'yati hilal, puasanya berpuasa itu dengan masuknya ataupun kelihatannya hilal, itu hilal, hilal Ramadan. Adapun orang-orang yang menggunakan apa cara hisab, maka ini telah diingkari oleh para ulama, ya, baik ulama yang terdahulu ataupun yang sekarang. Berkata Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullahu taala dalam Syarhul Umdah, ya, beliau mengatakan alladhi aqul, yang saya katakan, kata beliau, innal hisaba la yajuz ay yu'tamada alayhi fi shaum, sesungguhnya cara hisab tidak boleh dijadikan patokan pada penetapan puasa satu Ramadan. Limuqaranatil qamari lisyamsi ala ma yarahu almunajjimun fa innahum qad yuqaddimuna ash-shahra bil hisabi ala ru'yati bi yawmin aw yawmayni wa fi i'tibari dhalika ihdathu syar'in lam ya'dan bihi Allah. Beliau mengatakan dan menganggap menggunakan cara hisab menjadikan patokan, ya, dengan cara hisab ihdathu syar'in merupakan membuat perkara syariat yang baru, lam ya'dan bihi Allah, yang Allah tidak pernah ya izinkan. Juga naam Al-Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala juga mengatakan, ya, fil hadithi daf'u li mura'atil munajjimin wa innama al-ma'ulu alayhi ru'yatul hilali wa qad nuhina an at-takalluf. Dan pada hadis ini, itu hadis yang berkaitan tentang sumru ru'yati abtiru li ru'yati, ya, ada merupakan bantahan terhadap mereka orang-orang yang menetapkan satu Ramadan ataupun satu Syawal ataupun ya satu Dzulhijjah, ya, dengan cara apa melakukan apa yang dilakukan oleh ahli-ahli perbintangan, oleh ahli falak, ya. Nah, tetapi yang menjadi patokan, kata beliau, adalah dengan ru'yatul hilal, dengan melihat apa hilal, wa kadunu hina an takallub, dan kita telah dilarang memberat-berat diri, memberat-beratkan diri itu kalau menghitung sana sini, ya, dengan melihat pergerakan-pergerakan bintang ataupun membandingkan pergeserannya bulan ataupun matahari, ya. Nuhina an takalluf, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kami dilarang, kita dilarang untuk memberat-beratkan diri, tapi dengan cara melihat. Kalau kelihatan alhamdulillah, ya, berarti satu Ramadan ataupun satu Syawal. Kalau tidak kelihatan, ya sudah, sempurnakan hitungan bulan menjadi 30. Nah, demikian pula berkata al-Imam ataupun Siddiq Hasan Khan rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ar-Rawdatun Nariyah, والتوقيت في الأيام والشهور بالحساب للمنازل القمرية بدعة باتفاق الأمة. Penetapan waktu pada hari-hari ataupun bulan untuk menetapkan satu ibadah, baik di awal pelaksanaan satu ibadah ataupun akhir, dengan cara hisab, ya, للمنازل القمرية, dengan cara melihat pergerakan-pergerakan bulan, بدعة باتفاق الأمة, dan merupakan kebid'ahan, ya, sesuai dengan kesepakatan umat, ya, umat, tentunya umat yang memang dijadikan patokan ucapan mereka, bukan umat dari kalangan orang-orang yang jahil. Wasuilatil lajnatud daima, ya, kemudian di masa ini ulama kita di zaman ini adalah ulama al-lajnatud daima, ya, an hadhihi al-mas'ala, ya, fa ajabu bi jawabin fihi farruju' fi ithbatis syuhuril qamariyati ila ilmin nujumi fi bid'il ibadati wal khuruj minha duna ru'yati min al bid'ah allati la khaira fiha wala mustanida laha min al syariah, ya. Nah, al-lajnah daimah pernah ditanya tentang masalah ini, bagaimana tentang penetapan satu Ramadan ataupun satu Dzulhijjah dengan cara melihat pergerakan bintang-bintang ataupun bulan. Maka beliau mengatakan, nam, merujuk, ya, kepada ilmu falak, ilmu perbintangan, di untuk menetapkan awal satu ibadah ataupun berakhirnya satu ibadah, ya, nah, dengan cara menggunakan tadi apa, cara hisab, minal bid'ah illati la khaira fi, termasuk kebid'ahan yang tidak ada kebaikan padanya, wala mustanid, wala mustanidalah minasy syari', dan juga tidak ada sandarannya dalam syariat. Jadi semuanya ya mengingkari ulama yang terdahulu ataupun yang sekarang. Ya semua ucapan-ucapan tadi bisa kita rujuk di kitabnya Syekh kami, yaitu Syekh Abu Abdullah Muhammad Ibni Ali ya Al-Ba'dani hafizahullah taala dalam kitab beliau, syarah beliau terhadap Bulughul Maram Fathul 'Allam fi dirasati hadis Bulughul Maram ya. Nah, wallahu a'lam. Jadi demikian pelajaran kita pada siang hari ini, semoga bermanfaat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.